اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa masail. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Al-ayat. Yang pertama adalah tafsiran firmannya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Iya. Tafsirnya sudah kita jelaskan. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah taufik dan ilham. Kepada siapa yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang maha mampu untuk hal tersebut. Kalau hidayah dalal wal irsyad bagaimana? Nabi mampu atau tidak? Mampu. Apa dalilnya? Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Baik. Yang kedua. Kata beliau rahimahullah, ats-tsaniyatu tafsiru qawlihi ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin al-aya. Yang kedua, tafsiran firmannya, nabi dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Iya. Kelanjutan ayat, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, maksud dari ayat sudah kita terangkan ya, bahwa tidak pantas untuk nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan untuk kaum musyrikin walaupun kerabatnya yang paling dekat selama mereka itu mati di atas kekafiran, mati bukan sebagai kaum muslimin. Iya. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga. Ini kata beliau, wahiyal mas'alatul kubra tafsiru qawlihi kul la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi mayyadda ilil. Ya, kata beliau, yang ketiga yang merupakan masalah besar tafsiran sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang berbeda dengan pemahaman beberapa orang yang mengklaim bahwa diri mereka berilmu. Jadi kalau tafsir la ilaha illallah yang disebutkan oleh Nabi itu artinya ifradullahi bil ibadah wa tarku ibadati masiwa, mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala ibadah kepada selain Allah. Ya. Dan ini dipahami oleh kaum musyrikin. Karena itu mereka tidak mau ucapkan itu. Mereka tidak mau mengucapkannya. Abu Talib tahu konsekuensinya. Kalau dia ucapkan itu, maka dia harus mencela agama ayahnya sendiri. Berlepas diri dari agama nenek moyangnya. Kafir terhadap mereka. Dia tahu konsekuensinya. Nah, dan ini berbeda dengan orang yang mengatakan punya ilmu, tapi mereka berbuat dari jenis-jenis kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dan ini masalah besar ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah. Dan ini sudah kita bahas di materi khusus di program ini, di pembahasan makna la ilaha illallah. Baik, yang keempat. Ar-Rabi'atu, kata beliau, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajul qul la ilaha illallah faqabbaha Allah man Abu Jahl a'lamu minhu bi asli al-islam. Ya. Yang keempat, sesungguhnya Abu Jahal dan pengikutnya, siapa yang bersamanya mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan kepada seorang itu ucapkan la ilaha illallah, Dia tahu maksudnya. Kaum musyrikin Abu Jahal dan kaum musyrikin yang bersamanya. Maka kata penulis, semoga Allah memburukkan siapa saya yang Abu Jahal itu, siapa saya yang pemahaman Abu Jahal tentang asas Islam melebihi orang tersebut. Jadi kalau asas Islam ini, la ilaha illallah ini, Abu Jahal dan kaum musyrikin lebih paham darinya, ya semoga Allah yuqabbihuhu, ya memperburuk dia. Sebab itu tidak ada kebaikannya pada orang yang seperti itu. Ya, nah ini diketemukan ya di masa sekarang. Dari umat Islam, ada yang menyangka bahwa itu tidak bertentangan dengan la ilaha illallah. Iya. Dia berucap la ilaha illallah, tapi dia melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, bahkan lebih daripada itu. Berucap la ilaha illallah, tapi datang ke kuburan, minta hajatnya kepada kubur. Ya, berucap la ilaha illallah, tapi dia meminta syafaat kepada Nabi dan orang-orang salih yang sudah meninggal, para malaikat. Ya. Maka ini semuanya dari jenis kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin tahu kalau mereka berucap la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan seluruh hal itu. Meninggalkan seluruh hal tersebut. Baik. Al-Khamisatu, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Ya. Yang kelima, kesungguhan dan usaha beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan paman beliau. Ya. Bagaimana beliau mendatangi pamannya, mengucapkan la ilaha illallah, membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Begitu belum dia ucapkan, maka Nabi mengulanginya. Ya, bahkan beliau berkata, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat, aku sendiri akan membelamu dengan kalimat itu di sisi Allah. Ini menunjukkan mubalaghah. Kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengajak pamannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan pamannya, manusia secara umum beliau sangat semangat mereka dapat hidayah. Sebab itu sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Sangat berat kalian itu menyimpang, menentang terhadapnya. Ya, kalau dia menentang, Rasul merasa berat. Harisun alaikum, dan dia sangat semangat kalian itu mendapat hidayah. Dan terhadap kaum mukminin, beliau sangat penyayang dan sangat pengasih. Iya, itu sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-sadisatu ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Yang keenam, bantahan terhadap siapa saja yang menyangka keislaman Abu Talib dan leluhurnya. Ya. Dan ini telah kita terangkan ya, bahwa itu diucapkan oleh sebagian dari orang-orang sufi yang jahil tentang Islam. Ekstrim di dalam madhab tasawuf. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian yang ketujuh, qawnuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu balam yughfar lahu bal nuhi an dhalika. Permintaan ampunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Talib, tapi Abu Talib tidak mendapatkan ampunan, tidak diampuni. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dilarang meminta ampunan tersebut bagi siapa? Abu Talib. Ini juga perlu diperhatikan ya. Bahkan turun ayat khusus melarangnya. Makana linnabi walladzina amanu ayyastaghfiru lilmusyrikin. Turun ayat khusus. Menunjukkan bahwa Islam itu seperti itu. Harus dibedakan. Ya. harus dibedakan antara apa namanya kaum musyrikin dan kaum muslimin. Beda antara keduanya. Baik. Kemudian as-saminatu yang ke-8, kata beliau, madarratu ashabis su alal insan. Mudarat bagi seseorang akibat berkawan dengan orang-orang yang buruk. Orang yang buruk ini bisa membawa bahaya untuknya. Dari manusia yang bisa menyesatkannya. Iya. Karena itu di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi salih wal jalisi as-su kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan peniup api. Bagaimana pembawa minyak wangi itu? Penjual minyak wangi? Imma ia betak. Mungkin minyak wanginya dia jual. Ya. Kamu beli darinya. Wa imma ayyahdiak. Atau mungkin dia beri coba minyak wangi ini. Wa imma antajida minhu rihan tayyiban. Atau kalau enggak, engkau akan mencium darinya bau yang harum. Itu teman duduk yang baik. Selalu mendapat hal yang baik, hal yang berharga. Walaupun kadang dia membayar, kadang dia berusaha, berupaya, tapi dia dapat hal yang baik. Terkadang dia dapat gratis dari kawan duduknya. Tapi tidak, suasana di sekitarnya harum, baik. Di waktu sholat, dia pergi sholat. Ya. Ketika berbicara, dia tidak gibah. Tidak menggibahi manusia. Terlihat darinya akhlak yang mulia. Itu teman duduk yang apa? Yang baik. Sebaliknya teman duduk yang jelek, itu seperti pandi besi peniup api itu. Pandi besi dia tiup api untuk membakar besinya. Iya. Maka salah sedikit apinya bisa apa namanya menimpa diri yang membakar dia. Kalau tidak, maka di sekitarnya baunya tidak enak, suasananya tidak apa, tidak sejuk. Itulah teman duduk yang jelek, orang tidak tenang di sekitar situ. Iya. Baik. Dan di surah Al-Kahfi itu ada pelajaran mendalam ya dari kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana anjing yang menemani Ashabul Kahfi ini itu ikut ditidurkan 309 tahun. Iya. Anjing ikut ditidurkan berapa? 309 tahun karena dia menemani anak-anak muda yang mereka ini orang-orang salih. Jelas ya? Jadi kalau anjing saya dia dapat keutamaan karena berkawan dengan orang-orang salih. Apalagi kalau dia apa? Dia manusia. Ya, akan banyak manfaat yang dia petik dari hal tersebut. Karena itu seorang itu haris dia berkawan baik dengan orang-orang yang salih. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, at-tasiyatu madarratu ta'zimil aslafi wal akabir. Mudarat pengagungan para leluhur dan para pemuka kaum. Ya. Tatkala agama Abu Talib ini diagungkan di sisi Abu Talib, tatkala agama Abdul Muttalib, ayah dari Abu Talib, itu diagungkan, maka dia pun tidak mau masuk Islam karena sebab itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka mengagungkan agama leluhur dan nenek moyang mereka. Andai kata tidak diagungkan oleh Abu Talib, itu tidak akan menjadi penghalang dia untuk masuk Islam. Tapi ini karena diagungkan dan besar sekali di sisi mereka, maka ini menjadi penghalang mereka apa? Masuk ke dalam Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini fanatisme terhadap agama leluhur dan moyang, ini membawa kepada kebinasaan. Dan kaidahnya di dalam Al-Quran ini secara umum, siapa yang tidak mengambil jalan bersama Rasul, ikut selain daripada jalan Rasul, maka dia pasti akan menyesal pada hari kiamat. Allah berfirman, wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adhallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan hari tatkala orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, dia menggigit kedua tangannya. Jadi ini menunjukkan penyesalan ya. Kalau kita di dunia menyesal atau sedih sekali karena musibah itu menghantam dengan sangat keras, kadang seorang tidak sadar dia gigit jarinya atau kukunya. Ini di dunia. Tapi ini orang di akhirat bukan jari saja dia gigit, dua tangannya masuk ke mulutnya. Saking besarnya penyesalan itu. Iya. Apa yang dia katakan? Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya ada mengambil jalan mengikuti ar-rasul. Mengambil jalan bersama ar-rasul. Ini yang dia sesali. Karena di dunia dia cuma ikut-ikutan saja kepada manusia. Ya. Dan ini fanatik bukan terkait dengan masalah orang kafir saja, fanatik terhadap kekufurannya atau musyrikin, fanatik terhadap kesyirikannya. Termasuk umat Islam. Kalau dia mengambil jalan, tidak mengikuti jalan Ar-Rasul. Ya, dia fanatik kepada gurunya, kepada kelompoknya, kepada golongannya. Ini semuanya dari hal yang akan berbuah penyesalan di hari kiamat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya. Andai kata saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, orang yang sangat kusayangi. Ya, ini si fulan ini yang menjadi ukurannya. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idyani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkanku dari ad-dzikr. Setelah dzikir itu datang kepadaku, sesatkanku dari agama. Setelah petunjuk dan kejelasan datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu sangat berkhianat kepada manusia. Jadi terdapat bahayanya ya. Seorang itu mengagungkan para leluhur dan para pemuka kaum ya. Ini akan membawa kepada banyak bahaya. Iya. Al-ashiratu asyubahatu lil mubtilina fi dhalika. Istidlali Abi Jahlin bidhalik. Kesepuluh argumentasi kaum jahiliyah. Iya. Akan eksistensi para leluhur dan para pemuka kaumnya. Jadi syubhatnya di situ bagi ahlul batil ini, apa syubhat mereka? Iya. Sama seperti syubhat yang disebutkan oleh Abu Jahal. Baik. Jadi itu syubhat mereka. Itu syubhat mereka. Atargabu ammillati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka terhadap agama Abdul Muttalib? Iya. Jadi ini syubhat besar di kalangan kaum musyrikin. Dan ahlul batil sering seperti itu. Iya. Baik. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang ke-11 al-hadiyata asyarata asyahidu liqaunil a'mali bil khawatim liannahu law qalaha nafa'athu. Bukti bahwa setiap amalan ditimbang berdasarkan amalan terakhir atau penutupnya. Ini syahid ya. Kan haditsnya syah ya di dalam riwayat Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Ya. Nah, ini kaidah di dalam hadits. Dan ini didukung oleh riwayat ini di mana Abu Thalib itu andai kata mengucapkan la ilaha illallah pasti akan bermanfaat. Pasti akan bermanfaat. Baik. Kemudian yang terakhir ats-tsaniyata asyrata at-ta'ammulu fi kiwari hadhihi syubha fi qulubi ad-dallin. Karena fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha. Ma mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi fali ajri azamatihi wa wuduhiha indahum iktasaru alaiha. Renungan akan beratnya kerancuan ini. Ini perlu diperhatikan ya. Ini syubhat besar sekali. Syubhat andalannya kaum musyrikin. Ya, syubhat ini sangat besar ya. Di hati orang-orang yang tersesat. Ini syubhat pemulihan leluhur dan apa? Para pemuka kaum. Karena di kisah, lihat ya di kisah mereka tidak banyak bicara. Ya, mereka menantang atau memberikan perbandingan untuk ajakan Nabi hanya dengan kalimat atargabu an billati Abdul Muttalib. Maka ini syubhat yang paling mereka andalkan. Padahal Nabi mengulanginya. Betul-betul menekankannya. Jadi karena besarnya syubhat ini dan jelasnya bagi mereka, maka mereka hanya membatasi perdebatan dengan menyebut apa? Syubhat ini. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin harusnya sadari akan bahayanya syubhat ini. Dan ini memang dari sebab pokok yang menyebabkan manusia itu banyak menyimpan dari apa? Jalan lurus. Pengagungan terhadap leluhur dan tokoh-tokoh bukan mengagungkan agama ya dan syariat. Iya. Baik. Maka ini dari hal yang sangat penting untuk diingat. Itu sebagian dari ucapan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Ada dari ucapan mereka bagus. Kalimat-kalimat dari as-salaf itu bagus. Itu didukung oleh dalil-dalil umum Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Jadi kalau dibawakan ucapan as-salaf itu biasanya untuk dibarengkan bersama penjelasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan tidak dijadikan sebagai dasar hukum tersendiri. Apalagi membawa seseorang itu untuk tidak menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Sebab kadang aneh juga ya sebagian orang di masa ini. Itu sibuknya dia bawakan ucapan imam ini, imam itu. Pada hal-hal kemudian dia jadikan dalil. Pada perkara-perkara besar, yang di perkara besar itu banyak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia tidak bawakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya dia bawakan dari ucapan sebagian as-salaf. Nah, ini perbuatan, walaupun zahirnya sebagian orang menganggapnya tidak ada masalah, tapi itu ada hal bisa berdampak tidak baik Ya. Karena itu seorang harus memahami bahwa mengikuti jalan as-salaf itu, jalan as-salaf itu jalan yang sudah terang. Jalan yang jelas. Ya. Dalil-dalil mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah jelas. Apa yang disepakati oleh as-salaf itu jelas. Tapi diambil dari seluruh para as-salaf. Adapun yang datang dari sebagian as-salaf, diselisih oleh sebagian yang lain, itu bukan hujjah ya di dalam pembahasan. Yang hujjah adalah apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini penting ya untuk diketahui. Ya. Baik.